dan sehat, bisa melaksanakan kewajiban Allah SWT salat jamaah di masjid. Dan tentunya ini adalah sebuah kenikmatan yang besar yang wajib kita syukuri. Dan kita masih diberikan kemudahan untuk bisa tanasuh atau talaki bersama-sama membaca ayat-ayat Allah SWT, dan ini adalah mendatangkan banyak kebaikan. Kasih sayang Allah SWT akan turun. Kemudian Allah SWT menyebut-nyebut nama orang-orang yang berkumpul di salah satu masjid di depan malaikat yang tinggi. Masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang telah lalu, pada surat Jin ayat 3 dan 4 disebutkan pada ayat yang ketiga atau pada yang keempat, wa annahu kana yaqulu safihuna 'alallahi syatata. Wa annahu, dan sungguhnya orang-orang bodoh di antara kami di kalangan jin, yaqulu safihuna 'alallah, mereka mengatakan tentang Allah syatata, yang melampaui batas. Wa anna dhananna allan taqulal insu wal jinnu 'alallahi kadhiba. Lanjutkan ayat kelima. Wa anna dhananna, dan sungguh kami mengira, allan taqulal ins, bahwasanya manusia dan jin itu, 'alallahi kadhiba, tidak akan mengatakan perkataan dusta. Dia mengira, ini perkataan jin dinukil Allah SWT, bahwasanya dikira ya, jin dan manusia itu orangnya tidak ada yang berbohong atas nama Allah. Dan dijelaskan oleh al-imam atau al-syaikh Abdul Rahman bin Nasir as-Sa'di rahimahullah, kunna mu'taribina qabla dhalik. Maksudnya adalah jin dahulu tertipu. Wa'arrafna wa gharrana al-qadatu war-ru'asa'u minal jin wal ins. Para pemimpin dan tokoh-tokoh dari kalangan jin dan manusia telah memperdaya jin tersebut. Karena jin juga berinteraksi, ada di antara jin yang berinteraksi dengan manusia yang bisa berinteraksi untuk kepentingan dunia. Dukun misal, ramal, dan yang semisalnya. Dia mengira bahwasanya pembinaan mereka dari kalangan jin dan manusia, waru'asa'u minal jin wal ins, fa'akhsanna bihim dhon. Jin masih berhusnudzon kepada mereka. Wa dhannahum la yatajarra'una 'alal kadzib 'alallah. Mereka, para jin tersebut, tidak mengira bahwasanya para pemimpin-pemimpin yang memerintahkan tugas untuk jin dari kalangan jin dan manusia sendiri itu tidak pernah mendustakan Allah. Walidzalika kunna qabla hadza 'ala tariqihim. Ya, akhirnya mereka ngikut, disuruh ini, suruh itu, enggak taunya itu adalah sebuah kesyirikan. Mengatasnamakan Allah tapi mendustakannya. Al-yaum, beliau melanjutkan, namun hari ini idbana lanal haq, telah jelas kepada kami kebenaran. Jin baru paham dengan menjelaskan Al-Qur'an, dengan mereka mendengarkan Al-Qur'an yang dibaca oleh Rasulullah SAW, mereka tahu bahwasanya yang berhak untuk dibadari Allah Subhanahu wa taala, ya. Faqalu inna sami'na Qur'an al-jaba yahdi ila rusdi fa amanna bih. Kemudian mereka beriman kepada Allah, walan nusyika bi rabbina ahada, dan tidak menyekutukan sedikit pun sesuatu pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan qadana lahu, dan karena mereka itu husnudzon, dikiranya mereka tidak pernah berdusta atas Allah, mereka ikut tunduk padanya, walam yubali bima biqauli ahdin minan nas yu'aridul huda, mereka enggak peduli ucapan apa, perintah apa dilaksanakan. Mereka masih sudutan sama petinggi-petinggi mereka, karena ini jin bawaan, ya. Yu'aridul huda, yang mana enggak taunya itu adalah semua perkaranya menentang petunjuk Allah. Kemudian Allah melanjutkan pada ayat yang 6, wa annahu kana rijalun minal jin kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ini ayat yang menunjukkan bahwasanya interaksi jin dengan manusia terjadi. Manusia meminta tolong kepada jin untuk membukakan atau mencuri berita langit yang mungkin masih benar atau tidak, lebih banyaknya tidak benar, ya, untuk bisa merasuk kepada orang, untuk bisa menyakiti, untuk bisa merubah perasaan orang, berubah dengan praktek kesihiran, praktek sihir, ya. Di sini kita baca terjemahannya, wa annahu kana rijalun, dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia, minal insi, dari kalangan manusia, ya'udhuna, meminta perlindungan, minta tolong, birijali minal jins, dari meminta tolong kepada beberapa laki-laki dari jin, fazaduhum rohaqa, maka jin itu justru menambah manusia dalam kesesatan dan ketakutan. Iya, orang yang minta tolong sama jin akhirnya malah merendahkan diri kepada jin tersebut. Misal dukun, karena ada pasien, ada klien untuk dibantu urusannya, misal dia benci sama orang untuk diguna-guna, maka dukun tersebut minta tolong untuk jin, dan jin pun memberikan syarat sebuah kesesatan, sebuah kesyirikan, sebuah perbuatan yang semakin menjauhkan diri dia kepada Allah, dan dia lakukan. Rasa takut dukun tersebut kepada jin tambah besar. Maka ayat ini menunjukkan fazaduhum rohaqa, jin tersebut justru menambah mereka manusia dalam kesesatan dan ketakutan, tambah merendahkan diri, tambah bisa dilayani oleh jin tersebut. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir rahimahullah fi tafsirih, kanal ins ya'budunal jin wa yasta'idzuna bihim, dahulu manusia menyembah jin, wa yasta'idzuna bihim, meminta tolong, meminta perlindungan kepada mereka. Karena ketika merasa takut berada di tempat yang menyeramkan, wasta'idu nabihim indal makhawif wal abda, di tempat yang angker, di tempat yang dia itu takut, fazadal insul jin rahaqa, tatkala dia meminta tolong kepada selain Allah, ditambah rasa takutnya. Aitu kianan wa takabburan, jin tambah bangga, tambah senang, apalagi jin bisa menyerupai siapa saja yang dia Allah kehendaki tentunya. Lamma ra'aul insan, ra'aul insan ya'budunahum wa yasta'iduna bihim, tatkala dia melampaui batas, semakin congkak melihat ada manusia yang menyembah dan berlindung kepada mereka, tambah jadi. Ya, semisal di tempat yang angker, dia bukan berlindung kepada Allah dengan doa yang disyariatkan, a'udzu bikalimatillahit tamma min kulli syarri ma khalaq, bukan doa itu, malah misal dia permisi kepada roh penunggu situ, ya, amit amit mbah, nyuhun nyuhun sewu pade, dek langkung pade lewat, jinnya tambah seneng, bukan takut sama manusia itu, dengan zikir kepada Allah jinnya tambah bangga, ah diwedini sisan wae, ya, mau diganggu apa ya apa, karena dia udah rasa takutnya dengan penunggu situ sangat kuat. Akhirnya kucing lewat dikiranya ya setan nanti, ada karung bungkus nangka jadinya pocong nanti. Ya, sudah halusinasinya tinggi. Misalnya seperti itu. Bahkan al-insu idza nazala biwadin makhafun, kata beliau menyontohkan, Sa'di rahimahullah menyontohkan, contohnya apabila seorang dari manusia singgah di tempat yang lembah yang angker. Ya, contoh enggak usah jauh-jauh. Orang sini kalau turun dari karetan itu turun ke sawah, jalan sana klakson. Sering ya? Tin. Ya. Itu maksudnya dalam arti mau apa namanya? Permisi pada danyang situ. Tin klakson. Lewat antum perhatikan kalau lewat itu biasanya orang klakson. Tin tin tin. Saya pernah 3 kali lebih melihat seperti itu. Karena di situ di angker zaman dulu. Sekarang aja orang nongkrong ya, orang mancing di situ kan. Jadi enggak angker lagi. A'udzu bi sayyidi hadzal wadi, misalnya aku berlindung kepada penunggu lembah ini. Minas sufaha'i qaumi, maka ya gangguan para pemuda bodoh dari kaumnya. Maka hal itu semakin membuat dicongkak. Wa annahum dhannu kama dhannantum allai yab'atsallahu ahada. Ya. Dan sungguhnya golongan jin kafir menyangka sebagaimana kamu orang musyrik Mekah. Dan ini dikaitkan kesyirikan orang-orang kafir disamakan dengan kesyirikan orang jin dari kalangan kafir. Tapi ini temanya beda lagi dengan ayat yang sebelumnya, yaitu tentang wa naukana rijalu minal insi ya'uduna. Ya'uduna di sini memohon perlindungan, baik ya semua perlindungan biar dia di tolak balak, istilahnya balaknya dihilangkan melalui jin atau dengan merendahkan diri dengan perbuatan mengungkukkan badan atau ucapan ya birijal fazaduhum, maka tambah orang yang berinteraksi antara manusia dan jin itu terjadi, maka tambah sesat, tambah rendah, tambah takut. Namun kalau kita serahkan langsung kepada Allah, kita doa, zikir yang diajarkan Rasulullah, selesai, jinnya takut. Ya, misalnya kita masuk kamar mandi, kita baca bismillah, sudah tertutupi pandangan aurat kita dari pandangan jin. Kemudian kita baca auzubillah, apa gimana? Baca doa kamar mandi. Lupa kan? Minal khubuthi wal khaba'is. Ya, kita berlindung kepada Allah dari setan laki dan perempuan. Biar kita di kamar mandi aman, tidak ada jin yang di situ yang mengganggu. Kalau enggak ada jin ya enggak masalah. Kalau ada jin kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita pelindungkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan insyaallah pada pertemuan yang datang pada ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala memisahkan kekafiran jin dengan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.